Kita akan membuka Alkitab kita yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-9. Ayat 16 sampai ayat 20 akan menjadi pokok pikiran kita pada kesempatan pagi ini. 1 Korintus pasal 9 ayat 16 sampai 20. Saya akan baca 16, saudara baca 17 hingga selesai ayat 20. Dari 1 Korintus pasal yang ke-9. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sama-sama 20. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Saudaraku yang kekasih, pada waktu kita membaca ini, ketika Paulus menulis kepada orang-orang di Korintus, terasa sangat kental di dalam bagian itu. Bagaimana kualitas pelayanan dan bagaimana kehidupan dan semangat Paulus memandang apa yang sedang diemban tugas yang sudah diberikan Tuhan kepadanya. Karena itu dia berkata menarik sekali. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Mengapa? Karena itu keharusan bagiku. Menaruh sebuah tugas pemberitaan sebagai sebuah keharusan, saya kira makin hari makin langka kita menemukan. Karena itu hanya muncul dalam kata-kata dalam pelayanan kita. Tetapi sebetulnya tidak menjadi harus bagi kita. Toh kita tidak mendahulukan itu lebih dari yang lainnya. Kita lebih penting dari Injil. Karena itu bagaimana Paulus bergumul dalam Injil itu. Sehingga keluar masuk penjara bagi dia justru menjadi kebahagiaan. Karena bisa hidup melakukannya untuk Tuhan. Makin hari makin sulit menemukan semangat seperti itu. Kita cenderung menjadi orang-orang yang cengeng dengan situasi yang ada. Menyerah, lalu berargumentasi terhadap ini dan itu. Kita sangat cinta kepada diri kita, mengabaikan kecintaan kita pada Injil itu. Seharusnya kita rela mati hangus habis karena Injil itu. Tetapi tidak. Kita hanya mau untuk memberitakan Injil kalau posisi kita terhormat di situ. Kalau kita dipahami semua orang di situ. Kalau kita dihargai orang di situ. Padahal terbalik apa yang dikatakan Paulus, keharusan bagiku. Bagaimana mungkin aku menunda tidak melakukan keharusan di hadapan Tuhanku? Tentu itu kekacauan yang luar biasa. Saudara yang kekasih, ini menjadi pergumulan-pergumulan serius kita. Pemikiran-pemikiran yang harus kita pikirkan. Bagaimana kita berkelahi dengan zaman di mana kita hidup. Bagaimana di zaman sekarang ini kita menerapkan sistem nilai seperti itu. Oleh karena itulah, ini menjadi semangat yang harusnya kita terus kembangkan. Dan dia mengatakan lebih besar lagi, dan aku celakalah jika aku tidak memberitakan Injil itu. Apakah orang Kristen, apakah pendeta bahkan merasa celaka kalau tidak memberitakan Injil? Omong kosong. Kita merasa enteng kok kalau tidak menjalankan tugas kita. Kan begitu ya. Bagaimana amban tugas itu harus menjadi pergumulan serius. Ya. Saya suka berpikir kadang-kadang, lalu saya bilang, sebetulnya apa hak kita membicarakan kebenaran itu ketika kita hidup tidak benar? Bagaimana saya bisa bilang, jadilah pemimpin seperti begini, tapi saya sendiri enggak seperti itu. Ya, itu sebab anti klimaks dari ucapan kita adalah ketika kita mengatakan tidak melakukan, yang mendengar tidak akan pernah respect dan tidak akan pernah mengaminkan hal itu. Kita mengatakan, kita melakukan, belum tentu itu menjadi impact yang besar, apalagi tidak. Nah karena itu saya pikir kekristenan menjadi sangat penting, saudara yang kekasih. Bagaimana kita bergumul dan berkelahi dalam hidup ini. Kemarin dalam talkshow yang hari Jumat begitu ya. Semua pertanyaan kan muncul tentang kekacauan di Indonesia misalnya. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Saya pikir itu pertanyaan klasik yang memang akan terus ditanyakan. Siapa yang bertanggung jawab? Ngapain jauh-jauh nyari orang? Memang kita yang tanggung jawab kok. Emang gereja bagus? Kita ini bobrok kok. Kita ini yang kacau balau. Karena seharusnya kita jadi terang, maka teranglah dunia ini. Jadi harap apa? Saudara tidak berhak mengharap Indonesia ini lebih baik. Kalau kita tidak baik. Dunia sekarang kehilangan role model. Indonesia kehilangan role model. Apa itu kepemimpinan? Tapi pergi ke gereja, bingung juga kita. Semuanya serba cengeng dalam permainan pertandingan kehidupan. Maka kita pun tidak menemukan role model itu kayak apa. Bagaimana berkelahi? Nah, saudara-saudara yang kekasih, bagaimana kita bertanding dalam hidup kita? Melakoni pertandingan itu. Dan jangan menyerah, menjadi bagian yang sangat serius. Sehingga seluruh aspek hidup kita harus menjadi aspek Injil. Bukan hanya kata-kata, pemikiran yang jenius, perkataan yang tajam, hidup dan perilaku kita. Itu harus menjadi berita Injil yang mudah dipahami. Barulah kemudian kita akan dipakai Tuhan menjadi alatnya. Tapi itu pun jangan lupa, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Selektivitas yang tinggi itu akan terjadi. Tetapi akankah Tuhan pakai kita menjadi penyeleksi? Itu persoalannya. Kalau Tuhan pakai kita jadi alatnya, syukur Tuhan. Karena itu saudara yang kekasih, komitmen di dalam Injil itu harus menjadi kesadaran yang sangat penuh. Bagaimana Injil adalah sebuah keharusan dan kecelakaan kalau aku tidak melakukannya. Mari kita tanamkan dalam diri kekristenan kita. Dengan kotak masing-masing yang Tuhan percayakan kepada kita. Entah kita bekerja, entah kita pendeta, entah kita dosen atau siswa-mahasiswa. Camkan, pikirkan bagian itu. Ini menjadi sesuatu yang perlu untuk terus kita bergumul dalam hidup kita. Melakukan apa yang Tuhan mau supaya kita betul-betul punya nilai, punya sikap dalam kehidupan kita. Dikatakan oleh Paulus, kalau saja aku melakukan menurut kehendakku, aku memang berhak untuk melakukannya dan menerima upah. Tapi aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri. Pemberitaan dan tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Tugas yang menempel pada diri tiap orang yang berkata Yesus Kristus adalah Tuhan. Oleh karena itu sebetulnya kita tidak berhak berkata Yesus Kristus adalah Tuhanku kalau kita tidak melakukan apa perintahnya, bukan? Bagaimana kita bisa mengatakan kalimat itu? Itu akan menjadi satu kalimat yang tidak bernilai dalam hidup kita. Saudara, pernahkah saudara mengerti betapa dunia mentertawakan kekristenan? Dan betapa orang Kristen sudah tidak percaya diri dalam panggung kehidupan. Sehingga orang Kristen menodai dirinya menjadi lebih mirip dunia. Dan bukan dunia yang memiripkan diri kepada gereja. Ini perkelahian sengit sekali. Oleh karena itu dalam pergumulan-pergumulan seperti ini. Bagaimana bertanding dan berkelahi menjadi sangat penting dalam hidup kita. Di ranah mana kita ada. Apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan. Menjadi sesuatu yang serius bagi hari-hari kita. Tidak penting siapa kamu, tapi penting siapa Tuhanmu. Sehingga menjadi penting apa yang kita suarakan, kumandangkan tentang dia. Itu sebab saya selalu berkata, saya tidak bisa menerima fakta kalau orang Kristen itu bodoh. Sorry. Saya tidak sedang berkata IQ orang yang tinggi, lalu yang IQ-nya bawah naik tinggi. Tidak. Kalau memang IQ-mu separuh dari 150, tapi engkau leveling di situ paling top, engkau mencapai itu. Artinya kalau kau dikasih 2 jadilah 4. Kalau kasih 5 jadi 10. Bukan 2 jadi 10. Tetapi apakah kita 2 jadi 4? Saya bilang tidak. Karena sebetulnya hidup sangat sederhana untuk dipahami dan dinilai. Ketika kita bertemu satu orang dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kita langsung lihat dia berubah apa tidak. Tidak mungkin dalam 1 tahun orang tidak bertambah pengetahuan. Tidak mungkin dalam 1 tahun orang tidak semakin kuat. Tidak mungkin dalam 1 tahun orang wawasan tidak semakin luas. Kalau dia melakukan pasti tambah. Itu hukum alam. Tidak perlu Kristen untuk itu. Tuhan membuat itu berlaku pada semua orang. Ya, saya tiap kali dengar Elsinta. Dulu saya tukang asongan. Sekarang jadi tukang bakso franchise. Sudah punya ratusan cabang. Dulu ini, dulu itu. Setiap kali saya dengar, saya terpukul. Betapa sulitnya saya menemukan orang-orang Kristen berbicara tentang pergumulan keimanannya. Dulu saya hanya melayani sambil main-main. Sekarang saya melayani seperti ini. Dulu saya seperti ini, sekarang seperti ini. Adakah? Mestinya kita akan melawan diri kita. Supaya kita jangan bangga ada pada leveling yang flat atau bahkan cenderung turun. Kenapa? Karena kalau kemampuan kita bertambah tapi kita flat, sebetulnya kita sedang turun. Dengan kapasitas 5 kita kerjakan 3. Lalu kapasitasnya naik 7 tetap 3. Naik 10 tetap 3. Itu namanya go down. Kita hancur, saudara. Oleh karena itu memahami apa yang dipahami oleh Paulus menjadi sangat menarik. Bagaimana mungkin dia menaruh dan menghukum dirinya begitu kuat. Ini keharusan bagiku. Lalu dia mencerca dirinya dan menghukum dirinya lebih hebat lagi. Celaka kalau tidak mengerjakannya. Wow. Keberanian seperti itu sangat dituntut dari orang percaya. Yang sangat bersyukur dengan kasih karunia Tuhan itu. Saudara-saudara, saya bolak-balik selalu berkata. Ketika kau melihat dan kau lakukan apa yang Tuhan mau. Kau akan tercengang. Karena bukan siapa kau, tapi siapa Tuhan. Saya tidak akan pernah habis-habis lalu berkata. 10 tahun apa yang bisa dilakukan sebuah yayasan bernama Mika. Tapi saya tercengang. 10 tahun yang sama apa yang bisa dilakukan oleh yayasan Pama. Yang uangnya serba terbatas. Tetapi saya harus tercengang. Tetapi maafkan saya. Saya tidak pernah goyang kaki untuk mengurus semua itu. Berkeringat darah pun saya berani untuk itu. Akhirnya saya lihat. Saya belum keringat darah. Tapi Tuhan sudah membuat hasil yang luar biasa. Itu yang kita belajar. Dan saya rindu banyak orang menikmati itu. Banyak orang mengalami hal itu. Why not? Nah mari kita gereja. Memikirkan apa yang bisa kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan kita. Berani capek. Berani sulit. Ayo pikirkan. Jangan mengasihani diri. Saya bolak-balik dari mimbar bilang. Kalau saya sudah dikasih kelas ngajar ABC. Saya itu beratnya setengah mati. Apalagi kalau pelajaran baru. Karena saya bertanggung jawab tiap kelas akan saya bikin full PowerPoint. Risikonya apa? Tugas lain tidak berkurang, bukan? Tugas baru bertambah. Hari tetap sama, waktu saya, kegiatan saya tetap sebegitu. Bahkan kadang-kadang fluktuasinya tinggi. Risikonya ya sudah, Jumat saya tidur jam 2 pagi, setengah 3. Lalu Sabtunya sudah mesti ngajar. Karena prepare bahan lagi segala macam. Karena mau PowerPoint. Saya enggak pinter-pinter amat PowerPoint. Sampai saya belajar mati-matian. Email buka, kirim. Sengaja saya gak mau belajar. Karena saya gak mau terlibat di dalam itu. Saya suruh orang buka, jadi saya lebih bagus bodoh dari kadang-kadang saya pikir. Saya mau belajar, tapi saya pikir enggak. Jadi saya kayak orang gila sendirian. Karena saya pikir kalau saya bisa, orang tanya kenapa gak jawab Pak. Saya mana bisa bilang, saya gak bisa buka email. Memang faktanya saya enggak. Ah lebih bagus gak gue buka deh nih. Setelah begitu tahu, padahal kan buka email lebih gampang daripada bikin PowerPoint. Ah, urusan kecil itu. Saya udah belajar, terus saya hapus lagi, kata bodo amat. Jadi saya berkelahi mana yang saya mesti bisa. Karena begitu saya bisa, saya tidak mau tidak kerjakan. Nah itu saya penyakitnya. Sehingga susah yang kekasih pada waktu bergumul, pada waktu kita belajar. Ya, memang kita akan punya kecenderungan jadi perfeksionis. Ya. Saya tidak percaya sesuatu tidak bisa. Saya hanya percaya kita tidak mau bisa. Simpel saja. Ya, kalau saya bilang yang main musik, sebodoh-bodoh kalian main musik. Kalau orang lain belajar 2 jam selesai, kamu 8 jam, pasti juga bisa. Tidak mungkin tidak bisa. Sebodoh-bodoh kita khotbah. Kalau orang persiapan 3 jam, kamu 30 jam kalau perlu, pasti bisa. Tetapi repotnya orang yang pintar 3 jam, kau persiapan 1 jam. Yang buradul lah semuanya. Yang pintar saja 3 jam. Nah kau sudah kurang pintar 1 jam pula lagi. Roh Kudus yang bicara. Nah, kan kacau semuanya. Di mana pergumulan kita itu? Di mana perkelahian kita itu? Celakalah kalau aku tidak memberitakan Injil. Ini bukan bicara cuap-cuap ya. Ini bicara the quality of the gospel itu. Sehingga itu menjadi pertandingan sengit kita, saudara. Ya. Saya cenderung memang menjadi orang yang perfeksionis. Lihat ini, lihat itu. Kasih instruksi saya kadang-kadang bisa 2-3 kali. Supaya clear. Pikirkan semua. Parkir pun saya sampai ke mobil pun begitu. Sudah lurus belum? Kalau begitu saya masuk mobil, setirnya gak lurus, pasti saya marahin sampai nyetir. Lurusin dulu, periksa dulu ini, periksa dulu ini. Tetapi ternyata memang seperti harus begitu kok. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan karena perfeksionis saya bukan bawaan lahir. Yang menjadi problem psikologis yang kemudian frustrasi kalau sesuatu tidak tercapai. No. Saya tidak di leveling itu. Saya membangun itu. Tetapi saya juga sadar tidak semua bisa kita gapai. Selesai saya kerjakan, berhasil saya bersyukur, enggak ya sudah. Tapi keinginan melakukan yang terbaik selalu kuat. Nah orang perfeksionis bisa bahaya ya. Kalau tidak bisa mengendalikan diri, tidak tercapai dia frustrasi. Padahal dunia tidak selalu seperti yang dia inginkan. Nah itu lain lagi. Ya. Jadi saya kalau perfeksionis, saya belajar ini apa. Buka lagi, belajar lagi. Ya. Nah sesudah yang kekasih pada waktu kita memikirkan bagian-bagian seperti itu. Kita melihat, kita menyelusuri. Lalu kita belajar untuk mengerti apa sebetulnya menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Maka kita harus sadar bahwa itu ditanggungkan kepada kita oleh Tuhan. Dipercayakan. Tetapi itu bukan beban yang membuat kita kesulitan bernapas hanya karena memberitakan Injil. Justru itu anugerah yang Tuhan berikan. Karena siapa kita bisa dilibatkan. Tapi dia mau melibatkan kita. Puji Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang kekasih, seharusnya kita bersyukur dilibatkan Tuhan dalam karya pekerjaan Tuhan yang besar. Bukan sebaliknya. Aduh, capek nih. Aduh, kalau gini. Wah, repot nih kalau begini, kalau begitu. Saya juga gak ngerti ya. Kalau sampai pada sisi yang sama, Tuhan merasa repot ngurus kita. Saya pikir kita sudah hangus semua. Tidak satu pun kita memenuhi apa yang dia mau. Kenapa kita terlalu ribut dengan diri kita? Kenapa kita terlalu cengeng dengan diri kita? Ternyata, ketika kau mau melakukan banyak untuk Tuhanmu, yang untung kau juga, kau tahu banyak dalam hidupmu. Enggak ada rugi kan kalau kamu tahu banyak? Karena orang banyak menghargaimu. Karena kau tahu banyak. Jadi Tuhan sebetulnya memberi upah pada waktu kita melakukan apa yang dia mau. Itu hebat. Orang dunia tahu banyak, kecenderungan sombongnya menjadi besar. Anak Tuhan tidak. Kalau betul dia anak Tuhan ya. Kalau anak hantu ya enggak tahu lah. Kalau dia betul anak Tuhan. Dia enggak akan pernah menepuk dadanya. Ya. Saya menikmati betul di dalam pergumulan kehidupan ini. Bagaimana belajar melakukan apa yang Tuhan mau. Saudara yang kekasih, karena ini adalah keharusan yang harus kita kerjakan, yang harus kita garap dalam hidup kita. Saya beberapa minggu ini jor-joran, saya kaget-kaget dengan agenda saya. Kadang-kadang saya kalau enggak ngiyain orang itu ada jeleknya juga. Apa semua mesti iya gitu ya. Jadi coba berusaha membantu. Kadang-kadang pengen jadi hero terus-terusan. Siapa kesulitan, ayo siapa ini. Jadi banyak masuk saja agenda itu. Sabtu kemarin saya thanks God. Thanks God-nya sih agak konyol ya. Karena sebetulnya jam 8 pagi kita mesti rapat. Tahu-tahu Jumat saya dikasih tahu. Si Anu gak bisa. Terpaksa cancel nih, man. Ya, Pak Yuka kasih tahu ya. Ya sudah, cancel, pindahin saja. Tapi gara-gara jam 8 pagi itu gak jadi, pinggang saya selamat. Karena saya sudah capeknya setengah mati sebetulnya. Menuju ke Jumat, menuju ke Sabtu. Nanti jam 1, saya sudah pimpin anak remaja sampai jam 7. Saya mesti ada di Sentul. Pimpin mereka punya camp kan begitu ya. Wah untung. Jadi bangun agak sedikit siang. Karena jam 8 saya mesti bangun lebih pagi lagi. Bangun agak sedikit siang saya pergi berenang. Sedikit yang pada berenang makan langsung berangkat ke Sentul. Ya pimpin anak-anak. Akhirnya saya hanya bilang satu hal gini. Saya tidak suka ketika kemudian planning kita berubah. Tapi ketika saya belajar memahami sebetulnya Tuhan baik dalam planning yang berubah itu. Saya selalu percaya Tuhan campur tangan. Tapi bukan berarti ayo kita bikin planning lalu kita rubah. Katanya Tuhan yang bikin. Enak aja. Kalau kau yang bikin, kau yang rubah, goblok itu. Ini baru selesai. Nanti Senin sudah syuting lagi. Capek lagi ya. Tapi demi Tuhan yang hidup. Aku akan mensyukuri anugerah itu. Celakalah kalau aku merasa terlalu capek melakukan semua itu. Tapi Bapak gak capek? Ya capek lah. Siapa bilang enggak? Tapi ketika kesukaan diberikannya, kemampuan akan ditambahkannya. Ya. Saya kalau hitung-hitung mestinya begini, mesti begini. Ya, badan saya begini. Tapi saya percaya, dengan segala kegiatan saya, dengan kondisi saya, klep jantung saya yang bermasalah, belum tentu umur saya lebih pendek dari kalian. Ya. Tetapi kalau umur saya lebih pendek dari kalian, juga gak apa-apa, karena saya sudah pasti yakin ketemu Tuhan. Bapak kok bicaranya begitu sih? Yes, artinya hidup yakin lah. lakukanlah yang Tuhan mau. Maka ukur diri kita. Kira-kira apa yang Tuhan mau kita lakukan gak ya? Tanya batin kita. Sehingga bisa gak kita tegak kepala menghadap pada Dia dan berkata, thanks God untuk semuanya. Atau kita kemudian tertunduk kepala ragu-ragu. Aku ini memenuhi syarat apa enggak ya? Karena sebetulnya dialog dengan hati. Di situ kita bisa menemukan yang saya sebut dialog keselamatan. Tanya batinmu. Karena Dia tidak bisa berdusta. Iya. Aku sebetulnya terlalu sayang diriku. Iya, aku terlalu gini. Kita bisa dialog. Tuhan ampuni aku. Pada waktu kita lakukan saja pun, ya kalau saya berdialog dengan batin saya, rasanya saya sudah bagus nih mengerjakannya. Tapi ya seringkali kadang-kadang saya terlalu emosional, terlalu ini, terlalu itu, bikin salah juga begitu ya. Lalu saya pikir-pikir, kurang bagus. Ada waktu kan, go down, ada gitu ya, turun. Itu aja udah ngeri. Karena itu saya tidak bisa ngerti ketika orang terlalu yakin dia masuk surga, pelayanannya amburadul. How can? Kan keselamatan, kasih karunia Pak, itu yang bikin aku bingung. Kalau kasih karunia, kenapa gak bisa kulihat dalam hidupmu? Kalau itu kasih karunia, justru akan terlihat nyata dalam hidupmu. Kamu merasakan kasih karunia itu. Ayo, kita mulai mendrive diri kita. Ayo kita mulai bersemangat dalam hidup kita. Melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang kamu mau. Hidup ini sekejap, 70-80 tahun, gak lama. Karena itu jalani dengan bermutu. Mainkan peran itu dengan utuh. Supaya itulah kehidupan kita. Bagaimana kita melakoni dan mengerjakan semuanya. Oleh karena itulah Paulus berteriak, aku memberitakan Injil keharusan. Dan adalah celaka kalau tidak melakukan. Aku memberitakan Injil kepercayaan yang Tuhan berikan kepada aku. Dan aku tidak akan ribut untuk upah. Karena itu harus. Masa aku bicara upah? Hamba Tuhan yang paling hina adalah hamba Tuhan yang menentukan rate-nya kalau khotbah. Bagi itu orang paling bodoh yang tidak ngerti Injil itu. Itu orang paling tolol. Ketika hidup dengan angka. Dan kita kalau melayani berpikir dengan angka. Merasa selalu sudah terlalu besar yang kau berikan. Maka saya akan berkata kau orang yang paling bodoh. Kalau punya kesempatan melakukan apa yang Tuhan mau, lakukan. Jangan pernah tahan itu. Camkan, pikirkan, kerjakan. Saudara-saudaraku, apa kata Paulus? Kalau begitu, apa upahku? Padahal Rasul berhak atas pemberitaan Injil dan mereka hidup dari situ. Paulus tahu haknya. Dan itu menjadi bagian yang sah. Jemaat menghidupi. Bukan red, tetapi yang kita bilang sebagai sukarela untuk mendukung kehidupan sehari-hari. Tetapi bagi Paulus itu bukan upah. Dan ini obsesi saya dari dulu. Dan ayat ini menjadi prinsip pelayanan saya. 3 apa? Kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini. Bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Dan bahwa aku tidak menggunakan aku sebagai pemberita Injil. Sebagai pendeta, sebagai pendiri, saya punya hak banyak atas apa yang saya dirikan. Bukan. Saya punya peluang untuk membuat peraturan yang menguntungkan saya. Saya tidak perlu pendapat satu pengurus pun untuk mengerjakan apa yang saya mau kerjakan. Akankah aku lakukan hal itu? Terlalu bodoh. Jangan kalian pikir kalau kalian rapat sama saya mesti dengerin kalian itu enak. Enggak selalu enak. Saya mesti mendengar kalian mendebat saya. Padahal saya pendiri. Enggak selalu gampang, saya mesti jujur, itu batin saya. Dan saya tidak lebih bodoh dari kalian. Lebih gawat lagi kan, saya lebih tahu, lebih sulit lagi. Karena saya akan merasa makin hebat lagi kan. Saya pendiri, saya lebih tahu, saya lebih ngerti. Jangan debat, kecenderungannya akan ke situ. Tapi saya mesti belajar dong, mau ajak kalian jadi partner, teman pelayanan. Merendahkan diri dong, waduh susahnya setengah mati. Tapi kan mesti mau kan, hanya babak belur lah saya. Ternyata yang paling sulit adalah melepas hak itu. Kalau saya mau berhitung, kalian gak kerja, saya kerja capek. Gila ini. Lebih bagus gak usah. Saya pengkhotbah keliling saja sudah ya. Selesai. Berapa kayanya saya kalau begitu. Gak perlu pegang tanggung jawab. Tapi itu kah? Tidak. Menikmati salib dengan melepaskan hak diri. Ternyata itu menyenangkan, saudara. Ketika bisa. Tapi menyakitkan ketika dilakukan. Saya rasa itu seperti makan obat ya. Pahit. Tetapi efek sembuhnya hebat. Gak enak. Tapi luar biasa. Karena memberi kesegaran. Kita bayangkan kayak dulu orang malaria harus minum pil kina. Pahitnya luar biasa. Habis minum mulut kita masih pahit saja. Tetapi kemudian kita sembuh dari meriang. Kalau kau mau sehat dalam Injil itu, abaikan dirimu. Biar Tuhan yang ada di situ. Tapi engkau hanya bisa mengabaikan dirimu kalau karyamu besar dan kau tidak mengklaimnya. Tapi kalau kau tidak berkarya, apa yang kau abaikan? Nothing. Banyak orang bilang, saya enggak ribut pak, saya enggak nuntut apa-apa. Saya sih naik motor sudah puas pak. Diam kau, hanya karena enggak bisa beli mobil kau naik motor. Kalau bisa pasti beda. Itu munafik namanya, enggak boleh. Tapi kalau memang betul kita puas itu, artinya karena kita bisa ke atas tapi tidak. Nah itu baru boleh ngomong. Kalau kamu enggak bisa ke atas, kamu ngomong ini pun puaslah. Ngomong kosong, hanya karena kamu enggak bisa ke atas. Itu basa-basi. Jangan basa-basi dalam hidup ini. Saya sih pengen ini, pengen itu. Tapi aku tahu kenapa aku harus pengen itu ya. Berdialog dengan batinmu. Sehingga kita menemukan prinsip Paulus tadi. Upah bagiku adalah upah. Kalau memberitakan Injil tanpa upah. Ingat. Betapa amat sangat munafik, betapa amat sangat jahatnya kalau orang memberi persembahan berharap kembali dua kali lipat. Perhatikan kalimatku baik-baik. Ini serius sekali. Betapa amat sangat jahatnya kalau lebih lagi sekian kali. Berapa gilanya kita bisa berhitung dengan Tuhan untuk persembahan yang kita berikan. Mungkin kalian tidak pernah nangkap sejauh itu ya. Upahku adalah upah kalau bisa memberitakan Injil tanpa upah. Aku memberi persembahan yang datang dari dia. Kuharapkan kembali lagi. Gila sekali. Persembahan adalah kalau persembahan. Aku bisa memberikan. Sementara aku tidak kebagian. Janda miskin. Adakah mental kita di situ? Nah, ini perkelahian kita. Saudaraku yang kekasih. Biar tiap kali minggu kelima KKR itu kita dibangunkan. Digairahkan. Untuk kita berpikir. Apa yang kita lakukan. Berpikir apa yang kita kerjakan. Sehingga kita bisa menggapai pelayanan yang sungguh puncak. Dan upah bagiku adalah upah. Kalau aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Wow. Saya seringkali gagal menikmati itu. Ya. Kalau kita KKR di Kalimantan sudah pasti gak ada uang bukan? Pergi bayar tiket sendiri. Ya, pulang pergi tiket sendiri, makan sudah bayar sendiri, kita store, bayar. Lalu kita sana selesai pulang. Khotbah. Bicara ini, bicara itu, yes. Dapat uang, ya jelas enggak loh, tempat kita juga kok. Siapa yang bayar saya? Enggak ada, saya bayar pribadi. Kalau saya pergi bertiga, berempat, ya berarti tiga kali, empat kali. Buat saya itu pengeluaran yang sangat berasa. Kenapa? Karena pada waktu saya pergi, 4 hari. Kalau kali 2 berarti 8 khotbah sudah saya lepas. Kesempatan untuk dapat amplop. Tidak usah kita munafik, bukan? 8 amplop itu hilang. Kali orang mau menganggap saya kasih berapa. Maka 4 amplop hilang, uang malah keluar. Ah, lalu sampai di sana, itu guru-guru enggak seperti yang saya mau. Usai naik darah. Baru saya sadar, iya ya. Mestinya aku bisa ngerti mereka, ngelakonin. Itulah upah. Karena memberitakan Injil tanpa upah. Tapi aku mau ambil upahku, yaitu hakku, harga diriku. Aku udah datang kau begini-begini, kau begini. Saya kerja jungkir balik, kenapa kau begini? Baru saya pikir-pikir, aku kehilangan upah. Seharusnya saya bisa lebih sabar dan lebih mengerti mereka. Tapi saya merasa saya sudah berjuang jungkir balik, datang bayar sendiri. Kehilangan uang, lu kok jadi begini kerjanya? Kok begitu? Tentu saja menegur dan marah itu wajar. Bagian yang penting. Tapi saya tahu hati saya. Karena saya mengklaim rasa hormat saya. Itu persoalannya. Bukan kerjaan yang salah ditegur. Harus itu. Tapi batinku pun ikut bagian. Karena aku harusnya diapresiasi, dipuaskan dengan apa yang ada. Tetapi sekarang aku begini. Dan aku marah kepada mereka dengan jengkel. Lalu kubayangkan saudara, kalau saja Tuhan berhitung yang sama. Big man, apa yang sudah kukasih padamu? Kelewatan. Aku mati untukmu, kuberi ini padamu, tapi apa yang kau kerjakan? Habislah aku. Lalu dia jengkel padaku. Akhirnya aku tahu, Tuhan hebat Paulus. Ada waktu-waktu saya bisa nikmati itu. Tapi lebih banyak waktu saya kehilangan itu. Upahku adalah upah. Kalau boleh memberitakan Injil tanpa upah. Melakukan tapi dengan kenikmatan dan berkata thanks God. Saya lakukan, kalau dalam talap saya lakukan, seringkali saya lakukan itu. Tetapi tidak tentu bisa menerima itu dan mengalami itu dengan penuh. Maka saya kagum pada Paulus. Itu sebab masuk penjara dia gak ribut. Dia gak cengeng. Dia gak bilang, aku masuk penjara, tolong ini, tolong itu. Enggak. Diambil kertas, diambil pena, dia tulis surat Filipi. Diambil kertas, dia tulis surat pada Timotius. Dari balik terali besi. Hebat ya? Upah aku adalah upah. Kalau boleh memberitakan Injil, tanpa upah. Penjara itu jebol, brudar! Paulus bisa pergi? Bisa. Dia tidak pergi dan bersaksi. Puji Tuhan, kuasa Tuhan nyata. Pintu terbuka, saya bebas. Anak Tuhan gak bisa dikurung. Kak, kepala penjara mau bunuh diri, dipikir Paulus tidak di situ. Stop, aku masih di sini. Dan dia memberitakan Injil itu. Wow. Kadang-kadang saya pikir, wah, Tuhan hebat banget. Atas perintah pembesar, Paulus sudah disetting, dimasukkan di tengah-tengah sel. Sel paling tengah supaya gak bisa lari. Karena dianggap narapidana kelas berat. Gila ya. Tapi dia tetap di situ dan dia tahu. Aku ada di sini. Demi Injil itu. Jadi Paulus gak ribut. Puji Tuhan. Sesudah aku melayani Tuhan, saudara. Dari naik sepeda sekarang naik motor. Nah. Paulus dari naik motor jadi naik sepeda. Jalan kaki. Tapi dia katakan. Aku bersyukur boleh menanggung semuanya. Terbalik banget ya. Terbalik. Kita pikir kalau gini. Itu sebab saya kurang suka bercerita apa yang kami dapatkan. Apa kadang-kadang ya memang hidup kami itu kayak dongeng lah. Tapi forget it, bagi saya itu pelengkap saja. Tidak jadi sesuatu yang penting dalam hidup pengabdian pelayanan saya. Tuhan cukupkan ini, cukupkan itu urusan dia. Bisnis ada yang lebih serius. Apa yang kita lakukan dengan apa yang Tuhan berikan. Bisnis ada yang lebih serius. Apa yang harus kita kerjakan dan kita garap. Itu hidup kita. Oleh karena itu, saudara, bagiku upah adalah upah kalau boleh memberitakan Injil tanpa upah. Kiranya bisa menyemangati kita, meneguhkan kita, menguatkan kita. Sehingga kita tidak terlalu ribut untuk hak kita sebagai penginjil. Saya kagum pada Paulus. Ya, luar biasa ya. Saudara, saya ingat betul di sebuah kebaktian dan di sebuah diskusi. Kebaktian dan diskusi, kita pernah diskusi dengan kawan-kawan, gimana kalau kita pelanjat satu pelayanan. Di kelas juga dosen pernah mempertanyakan ketika saya kuliah. Lalu orang itu tidak kasih amplop. You akan tanya apa enggak? Saya bilang, kalau kita percaya rezeki Tuhan, ngapain ditanya? Oh, you salah. Kalau orang itu nipu, bagaimana? Ya, benar juga ya. Kan berarti kamu membiarkan dia menipu. Satu waktu saya ngalamin. Tapi saya selalu pegang prinsip, kenapa mesti didebat begitu ya, kenapa mesti ditanya. Kalau Tuhan mau apa susahnya dia ngingetin orang itu ya, kalaupun memang itu lupa. Lalu satu KKR besar, saudara, di Bekasi, ya, dengan kapasitas ribuan orang pada event khusus sebuah gereja, gabung. Saya khotbah KKR, selesai pulang. Saya dikasih kue, kotak. Ya saya terima saja, saya jalan. Namanya kue ya kasih makan, saya lihat dulu kasih, ternyata memang tidak ada amplop gitu ya, tidak ada PK-nya. Saya kasih hansip biasa kan, saya bagi-bagi, ya sudah selesai. Saya diamin aja. Tapi saya sudah mulai bergumul malam itu sampai besok lagi, besoknya mulai, ini kasih tahu enggak ya. Lalu saya berdoa cuma begini, Tuhan, kalau memang kau beri aku upah, itu hakmu. Kalau tidak, sudah seharusnya aku memberitakan Injil, bukan? Nah, coba saya tenangkan diri saya yang bergolak itu, susah. Antara hakku, karena sudah khotbah, ya, dan apa sebetulnya ini Tuhan mau apa enggak. Contoh sebuah sederhana. Lalu saya bergumul, ternyata enggak gampang terima fakta itu. Tapi saya berkelahi terus dengan diri saya sangat dipengaruhi Hudson Taylor dalam pergumulannya ketika dia beriman 7 tahun menunggu panggilan dari misi untuk mengutus dia ke China. Dia di London 7 tahun itu dan dia bekerja pada seorang dokter. Dokter selalu ingatkan, tiap akhir bulan ingatkan ya, supaya saya jangan lupa kasih upah kamu. Seringkali upah itu terlambat. Dokternya bilang, kamu kenapa gak ngomong? Gak apa-apa dok, biarlah dokter nanti ingat. Sampai satu waktu dan bukan satu kali, seringkali dia tidak terima uang hari itu uangnya habis. Makannya. Tapi sudah waktunya gajian, sudah lewat 3 hari. Ya, jadi dia hari keempat sudah sulit ini. Tapi dia tetap gak minta. Sampainya seringkali the last minute itu, pas mau pulang hari itu udah gak makan deh itu malam. Gak ada uang lagi. Dokternya nanya, saya udah kasih kamu upah belum? Belum dok. Kenapa kamu gak ngomong-ngomong? Dokternya baik. Tapi dia bilang apa? Aku selalu mau belajar beriman. Kalau Tuhan mau ingatkan dokter itu, apalah sulitnya. Kalau dia tidak ingatkan, pasti ada dia mau aku belajar dari sana. Ah, saya dipengaruhi itu. Jadi diskusi yang di kelas yang diajarin dosen itu dengan pergumulan Hudson Taylor itu berkecamuk di otak saya ini. Ini telepon enggak? Enggak lah. 3 hari lewat susrah. Ya, 2 hari dulu yang bendara itu telepon. Pak, sorry. Ya, sebetulnya saya mesti kasih Bapak kemarin PK-nya. Tapi saya kelupaan, Pak. Oh ya, enggak apa-apa. Ya, mau kirimannya nanti terserah. Tapi itu masalahnya, Pak, uangnya udah kepake. Ya udah kalau udah kepake enggak apa-apa, saya bilang yang penting kamu sudah kasih tahu. Bagi saya kan juga susah ya. Pak, nanti saya mau cicil. Oh, jangan. Suri-suri jangan. Saya tidak mau ketika persembahan itu jadi beban. Heran. Saya nunggu begitu tahu dipakai, saya malah lebih plong ngomongnya jangan. Habis ngomong selesai saya mikir lagi, goblok juga gue ya. Kan memang hak dan dia pakai. Ya, tapi saya sudah forget it. Selesai itu besoknya telepon lagi, tapi yang lain. Ternyata bendahara gereja tanya, Pak, sorry, waktu kemarin Bapak dikasih PK enggak? Saya bilang, enggak, kenapa? Aduh, sorry Pak, enggak apa-apa. Kemarin sih juga udah yang telepon saya kasih tahu. Oh ya terus gimana Pak? Ya katanya mau dikirim. Ya kapan Pak? Ya dia bilang sih begini, saya jelasin aja sama kamu. Itu kan katanya saya enggak tahu urusannya di internal gimana, PK sudah dipakai-pakai sama dia mau dicicil. Saya enggak mau bebanin gereja. Gak apa-apa, kalian rapat di gereja asal tahu saja dia sudah pakai, tapi tolong tidak usah dicicil. Gak apa-apa, saya bukan untuk itu pelayanan. Papa gak bisa pak, kita gak enak, please. Jangan, ya. Enggak pak, kita mesti beresin. Terserah kalian, tetapi saya tidak mau. Ya, jadi gak usah repot-repot. Tapi rupanya karena malu hati, kali gereja itu rapat, saudara. Ya, akhirnya itu orang yang mesti nyerahin amplop itu kayaknya dipecat. Lalu mereka kirim lagi uang dan enggak kelangsung ke saya. Ya, cari tahu titip ke rumah saya, tahu gedebuk udah ada uang. Pak, tolong jangan ditolak. Saya pikir udah lah memperpanjang ke juga ngapain begitu ya. Hanya saya terima cuma saya mikir-mikir, aduh ini jadi makan korban. Ya. Akhirnya saya enggak happy dengan uangnya. Tapi saya memang enggak pernah tanya, dia sendiri telepon, yang satu lagi telepon, rupanya udah kisru di sana. Terus terang kekasih, andai kata saya tanya, mungkin mereka akan kasih. Tapi mereka akan bilang, Pak Bigman, ternyata gak bisa lupa amplop ya. Saya repot. Tapi dengan tidak saya tanya, akhirnya mereka respect tinggi. Lalu saya bilang, jangan dikembalikan. Itu membuat mereka malah blingsatan. Ya. Lalu beberapa KKR kemudian, dari gereja itu, kemudian menjadi agak sering minta saya, saya yang sering gak bisa. Terus saya kekasih, ayo belajar. Saya pernah pelayanan ke Bekasi, masuk ke dalam. Sudah lewat Bekasi Timur, tol, 2 kali masuk. Selesai dikasih PK. Ya ampun, itu PK besok harinya kita buka itu. Uang tol saya aja gak ketebus sama uang bensin. Yes, padahal itu persekutuan, orang Kristen juga kurang ajar ya. Tetapi haruskah saya marah? No. Kalau dia minta kadang-kadang saya bergumul itu. Dia minta lagi, saya pergi kalau ada waktu. Tapi kalau besok saya pelayanan sore, karena terlalu jauh, saya hitung waktu. Jadi ada beberapa kali saya pelayanan. Mereka senang setengah mati. Karena mereka pikir saya senang dengan PK-nya. Padahal saya sebetulnya enek setengah mati. Bingung juga ya. Jadi kalau datang situ bilang, kalau orang miskin gak apa-apa. Ini pekerja cukup mampu tinggal satu komplek. Tapi saya juga belajar perilaku orang Kristen. Kalau mahasiswa retret, saya sudah terlalu biasa. Mereka undang retret. Lalu pas ada pengumuman lagi, saudara nanti kita akan kumpulkan kolekte dana gak cukup. Oke. Mereka selesai, lalu pasti kasih PK pendeta. Nah itu pasti saya sumbangkan. Pantang bagi saya buka itu. Ya. Saya senang kalau bisa bantu anak-anak seperti begitu. Mahasiswa-mahasiswa yang militan. Ya. Dan saya nikmati. Upahku adalah upah. Kalau boleh memberitakan Injil, tanpa upah di tengah kesulitan banyak orang. Saya tidak miskin karena itu, Tuhan selalu tolong dengan caranya. Dan saya tidak peduli Tuhan tolong saya bagaimana, tapi saya tahu, dia tahu apa yang harus dilakukannya. It's not my business. Bisnisku melakukan. Karena itu, aku tidak akan pernah berhitung dengan tenagaku, dengan waktuku, dengan apa yang bisa kupikirkan. Karena aku bersyukur apapun yang ku tahu datang dari dia. Dan aku akan berdiri dan berkelahi. Seperti Paulus bilang, lihat aku. Kalau dari tahun ke tahun, aku tidak bertambah dalam bijak, tidak bertambah dalam pengetahuan. Demi Tuhan yang hidup, tolong kalian tegur saya. Kayaknya sudah stuck deh Pak. Kasih tahu saya. Berarti ada cara hidup saya yang salah. Beritahu saya. Ada kualitas yang kacau. Oleh karena itulah saudara yang kekasih. Mari kita berkelahi dalam hidup ini. Bagaimana kita mengemban tugas yang Tuhan sudah berikan. Maka Paulus berkata, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. You bebas dari semua orang. Tapi mau jadi hamba, waduh, gak ngenakin. Saya belajar itu, saudara. Saya lakukan, yes. Tapi lebih banyak jengkelnya daripada puasnya. Kadang-kadang ketika begitu, kita ke bawah, malah diinjek beneran. Aduh, marah lagi kan. Akhirnya saya pikir-pikir, saya kejebak. Just a model. Ini kan kalau leadership type kira, yang modern kan suka begitu tuh. Kayak merendahkan diri. Tapi just typical saja. Tapi itu aksesoris. Diinjek beneran juga mah teriak dia. Makanya bilang manajemen itu harus tanpa tembok. Sehingga gak ada lagi tuh kayak zaman bahola di kotak-kotakin semua makan direktur sendiri, pegawai sendiri. Coba turun, coba nyatu, itu kan sekarang. Coba dekat, coba akrab. Tapi just a model. Bukan hati. Saya belajar leadership. Saya ngajar ini. Saya belajar servant leader dan sudah mengkhotbahkan itu. Tapi waktu saya pikir-pikir, Alkitab itu lain ya. Ketika itu menjadi sebuah hakikat. Mentok loh. Ya. Saya kalau ke Israel, saudara. Saya suka bantu itu pedagang. Yang nawarin topi, nawarin. Oke, okay, come. Nah, kan gak boleh ke bus. Abuna please, abuna please, abuna please. Oke, okay, kakak. Saya tawarin, kalung segini, topi segini. Lalu ada yang beli. Saya, karena saya yang nawarin kan pada beli banyak ya. Terima semua duitnya, saya kasih dia. Happy-happy setengah mati itu. Kadang-kadang saking terima kasih, abuna thank you, thank you, it's for you, katanya. Dia kasih satu gelang, dia kasih satu kalung, yang kita juga gak jelas buat apa ini. No, abuna please. Jadi saya mau balikin gitu ya, dia bilang, jangan, please, suruh ambil aja. Saking dia senengnya saya bantu, karena saya tahu dia pasti untung banyak. Ya, ini $2, $10, 3, banyak yang belanja. Jadi ke Israel hampir beberapa orang sudah makin hafal saya. Abuna big man tirai. Karena tukang dagang. Ngebantuin pedagang, yang lain gak mau. Sampai ada satu orang ngomong sama saya, Pak sorry ya, saya boleh ngomong gak? Boleh. Bapak apa gak malu Pak waktu begitu nawar-nawarin? Sorry lho Pak, saya agak bingung. Biasanya kan pendeta paling gak mau, apalagi sekelas Bapak. Yes, saya pikir orang juga akan berhitung. Ngapain begitu, kayak nawarin apa aja. Tapi saya merasa terhormat karena bisa bantu mereka. Mereka orang-orang Palestina yang susah hidup. Mereka berjuang untuk itu. Ya. Kadang-kadang seringkali kalau tahun satu saya lihat susah. Gak ada yang beli. Jadi saya yang beli. Saya beli barang yang kemudian saya juga gak tahu mau pakai apa. Ya just $2, $3 saya beli satu deh. Kasian kagak ada yang beli. Yang lain gak minat, saya yang beli. Karena tau gak habis uang saya gara-gara itu ya. Terlalu kecil lah segitu. Saya cuma mau bikin dia happy saja kok. Karena saya punya obsesi. Kalian tahu kebahagiaan orang-orang bawah. Kalau apa yang mereka jual berlaku gitu ya. Itu luar biasa buat mereka. Dan apakah kita tidak mau pintar memberi orang kebahagiaan? Jangan bodoh tuh, kasih orang kebahagiaan. $2, $5, $10 bagimu tidak ada artinya. Kalau sudah kita bisa keluar negeri masa segitu ribut. Kasih. Dia happy setengah mati. Saya membangun falsafah. Jadi saya punya tip, saya enggak ada wajib bayar tip misalnya ya. Tapi kalau ke, kadang-kadang saya pikir kita di restoran mewah bayar ya, kasih tip ya. Tapi kalau udah ke warteg misalnya ke rumah makan Padang biasa kan kita enggak lakukan ya. Sekarang saya justru rubah, ini yang paling penting. Yang itu mah enggak usah lagi, deh gajinya gede-gede kalau mau dipikirin. Ya jadi kita tetap kasih tip sini, tapi yang bawah juga kasih tip. Yang makannya cuma 50 ribu, 75 ribu, ya taruh aja. Mereka kan enggak pernah bayangin itu. Ke hotel kita udah bayar mahal, kasih tip lagi. Sudah semacam peraturan tidak tertulis kan? Masa ke warteg gak ngasih tip? Gak ada salahnya ya. Tuh transaksi sudah jelas. Ya. Ketika kita merdeka dari banyak hal, tapi kita melakukannya. Please. Engkau akan menikmatinya. Ayo kita bikin simple. Sangat-sangat simple hidup ini. Jangan ribet. Enggak usah belaga petantang petenteng mau jadi pendeta atau mau jadi orang yang hebat, mau penginjilan sana sini, mau pergi ke sana, mau pergi ke masjid, mau ngomong sama. No. Kalau bisa kau lakukan itu bagus, tapi buat dulu kekristenan itu sederhana. Daily your life. Ya. Dan akhirnya dikatakan apa? Supaya apa? Aku bisa memenangkan sebanyak mungkin orang. Itu hidupmu. Ya. Lakukan itu. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang Yahudi. Tapi bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ribet amat ya. Ketemu ini mesti gini, ketemu ini mesti gini, ketemu suku ini begini. Ya. Enjoy life, you mesti terima. You mesti belajar. Saya kalau khotbah di kalangan orang Batak, waduh paling susah saya. Apalagi kalau pas dulu masih muda ya, makin tua sih masih mending lah ya. Karena orang sudah panggilkan cenderung apa abang atau om gitu. Waktu masih muda, wah dianggap kayak anak kecil gitu. Pernah satu majelis saya udah khotbah, saya belum pendeta. Sudah aku dengar tadi khotbah. Gitu. Sayang banyak kurangnya, kurang ajar ya. Enggak lebih pintar dia dari aku. Waduh naik kau bunuh-bun saya sudah. Gilain orang satu. Yang dia komentarin itu salah pula lagi itu persoalannya. Saya udah sampai gemetar loh saya nahan. Waktu itu muda saya, wah emosi banget gitu. Tapi kan saya ini habis khotbah gemetar saya nahan supaya saya enggak ngeladenin dia. Oh iya mang. Gemetar kalimat saya itu. Karena saya sudah emosi banget sebetulnya. Ya, pulang itu sambil jengkel, tapi saya bersyukur pada Tuhan, saya enggak tumpah. Saya waktu itu sudah kerja dan saya punya perusahaan. Ya. Saya bisa, maaf ya bukan mengukur orang. Tapi kan kita bisa lihat penampilan mobil yang parkir di situ. Mobil saya paling bagus di situ. Sorry, artinya secara ekonomi saya paling hebat di situ. Saya masih muda, sukses, saya punya usaha. Kira-kira orangnya apa sih? Saya bisa lihat jasnya pakai bahan apa. Wah naik darah saya loh. Karena saya sudah underestimate. Kelewatan lagi bicara. Saya baru ngerti. Khotbah jauh lebih gampang ketimbang rendah hati. Bersama orang Batak, aku harus seperti orang Batak. Orang Batak yang kurang ajar satu ini, aku mesti terima. Aduh ma, susahnya. Warna sih sudah berubah ya. Jadi pikirkan baik-baik, bukan gampang? Gak gampang ya. Please, belajarlah. Saya pendeta, kalau khotbah kalian enggak usah tanya. Ratusan khotbah di sini. Tapi demi Tuhan yang hidup, Tuhan enggak akan pernah lihat ini, memorimu. Berapa khotbah hidupmu. Karena itu saya berkelahi dengan hidup ini. Belajar berprinsip. Kalau orang bilang makin ke atas makin rendah hati, gampang teorinya itu. Sorry aja. Makin saya di atas, pride saya makin tinggi, makin susah rendah hati. Dan saya harus berkelahi tiap hari. Makin tambah lagi luas pergaulan saya kenal lagi si A, saya kenal lagi si B. Kepala saya makin besar. Makin susah lagi rendah hati. Maka aku pikir Paulus, dia orang bebas, tapi dia rela terikat. Ketika bersama orang-orang situ, waduh, hebat ya. Maka saya berdoa, Tuhan, kuatkan aku. Untuk apa yang kau beri padaku. Untuk apa yang harus kau jalani di hidupku. Kiranya kita mempunyai beban yang sama, susah. Kita bangun pengharapan keutuhan dalam hidup melayani Tuhan itu. Katakan pada dirimu, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injilnya. Celakalah aku kalau aku tidak memberi terbaik untuknya. Siapapun engkau, dimanapun engkau, ingat. Jika Tuhan hidup di hidupmu, perubahan itu akan tampak nyata. Tidak bisa disembunyikan. Tidak perlu kau ucapkan, orang akan mengakuinya. Selamat menemukan keimanan yang sejati. Tuhan memberkati. Kita tunduk kepala, susah. Kita ambil waktu teduh sejenak. Kita berdoa secara pribadi. Coba lihat dirimu. Periksa hatimu. Tanyakan batinmu. Hari ini siapa di antara kita yang merasa, iya, sebetulnya aku punya banyak kapasitas. Banyak kesempatan yang Tuhan berikan. Tapi sebetulnya sedikit yang kupakai untuk pelayanan. Aku masih bisa ini sebetulnya, bisa itu. Tapi aku punya masalah karena ini, karena itu. Hal-hal yang menyangkut diriku. Sehingga aku kurang berani untuk Tuhanku. Atau yang kau merasa, ya, dari tahun ke tahun aku hanya di situ terus. Banyak yang ku dengar. Sama banyaknya yang tidak ku mengerti. Bolak-balik. Atau banyak yang ku ketahui. Tapi tidak banyak yang ku lakukan. Tidak tercermin. Hari ini kau berkata entahpun di posisi mana. Mampu tidak melakukan. Bertumbuh berkembang. Tapi tidak seimbang. Pengetahuan bertambah. Tidak di pengabdian. Panjang di kegiatan. Waktu telah lalu. Tetapi pemahaman keimanan ternyata tak bertumbuh, atau kalaupun ada, sangat sedikit, kecil. Berdoalah dalam batinmu. Saya akan berdoa untukmu jika ada orang seperti itu yang ingin diteguhkan, yang ingin dikuatkan. Pikirkan itu, angkat tangan kananmu, saya akan berdoa buat engkau. Engkau-engkau yang melayani Tuhan yang waktu juga cukup panjang, tapi sebetulnya terlalu banyak yang salah, yang mestinya tidak perlu kau tahu itu. Kurang ini, kurang itu. Mestinya tidak. Kau sendiri menyesali. Tapi masih saja. Biar hari ini menjadi hari proklamasi. Melawan kemalasan atau melawan kelengahan atau melawan kelalaian kita. Supaya kita kuat dan tangguh di hadapan Tuhan kita. Satu panggilan ini saja untuk kita dalam nama Yesus. Kalau seperti itu mau dilakukan, angkat tangan kanan saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Pada waktu saudara mengangkat tangan, saudara berdoa dalam batinmu. Lihat apa yang kurang ini.